الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني في الدين فالحمد لله إن شاء الله تعالى كان kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Daruratul Ihtimam بالسنن النبوية, pentingnya berpegang teguh mementingkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita masih melanjutkan pada pasal fil hasi ala tamassuki bis sunnah, dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan telah disebutkan sebagian ayat, begitu pula sebagian hadis, dan tersisa beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis, insyaallah taala akan kita baca. Faqala al-muallif al-syekh Muhammad al-syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim hafizahullah taala rahimahullah taala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkuru al-faqra wa natakhawwafuhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami dalam keadaan kami sedang membicarakan, memperbincangkan kemiskinan, kefakiran. Wa natakhawwafuhu, dan apa yang kami khawatirkan darinya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-faqra takhafun, apakah kefakiran yang kalian takutkan? Walladhi nafsi biyadih, la tusabbanna alaikum ad-dunya sabba hatta la yaziga qalbu ahadikum izagatan illa hiya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh benar-benar akan ditumpahkan, akan dituangkan kepada kalian dunia dengan banyak, hatta la yaziga qalbu ahadikum izabatan illahiya, sampai-sampai tidaklah menyimpang kalbu salah seorang dari kalian dengan sebuah penyimpangan kecuali karenanya. Illahiya, hiya yakni ad-dunya, ya. Namun untuk hak sakdah atau hak afwan, yaitu pemberhentian terakhir, itu sering ditambahi dengan hak, seperti apa, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa adada yahsabu anna mala wa akhlada. Ini badan atau wa ma adraka mal hutama. Baik, subhanallah, berapa ayat yang belakangnya hak apa, seperti di surat apa, Az-Zalzalah atau beberapa yang kita sebut, paling disebutkan apa, Al-Qari'ah, wa ma adraka ma al-Qari'ah, bukan, ada yang ingat, belakangnya hak diberhentikan. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tahdithu akhbaraha bi anna rabbaha qala la ilaha yawma'idhin tahdithu yawma'idhin yasrul nasu ashtaqal ila al-amala fa la yamalu salata asna, bukan. Baik, la hawla wa quwwata illa billah. Ha, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, sebelumnya apa, la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jari. Ada yang ingat sebelum ayat wa ma adraka ma hiya? Narul hamiyah. Ya, subhanallah. Saya terlupa semua ini. Insyaallah. Astagfirullah. Wa ma adraka ma hiya? Narul hamiyah. Hiya. Ini syahidnya. Ada yang ingat? Kita belajar bareng di sini, murajaah. Tapi nanti dibuka lagi ya, subhanallah. Tapi ini betul-betul terlupa saya. Beberapa ayat ada yang seperti ini. Jadi aslinya dia hiya, namun untuk pemberhentian akhir ditambahi dengan ha. Seperti tadi, wa ma adraka ma hiya. Aslinya wa ma adraka ma hiya. Subhanallah, pernah kita lewati hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Innama ana basyarum mislukum azkur wa ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, bisa ingat dan bisa lupa. Maka jika aku lupa, ingatkan aku, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Iya, pernah Rasul sebutkan, Rasul pernah terlewat tasyahud awal, ya. Kemudian beliau tambal, perbaiki dengan sujud sahwi. Rasul pernah salat asar 3 rakaat, ya. Dan beliau perbaiki juga dengan sujud sahwi, ya. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Laki kita ada yang bilang manusia dari man nasia, siapa yang lupa, man nasia, subhanallah. Tapi kayaknya ini kebangetan. Ada yang ingat? Mas Yati ingat kayaknya, coba lo Mas Yati. Hah? Fahuwa fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik. Jadi disebutkan apa tadi? Astaghfirullah wa astaghfirullah. Di situ ditanyakan wa ma adraka ma hiya, aslinya wa ma adraka ma hiya. Kemudian karena surat-surat Makkiyah itu biasanya tanasub, bersesuaian akhiran ayat, berbeda dengan surat-surat Madaniyah, maka lebih banyak ayat-ayat pada periode Makkiyah itu akhirannya sama, ya. Akhirannya sama. Maka itu disebut hak dari hak akhiran. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan hatta la yaziga qalbu ahadikum izagatan illa hiya. Akan dituangkan betul-betul dunia kepada kalian sampai tidaklah qalbu seseorang menyimpang kecuali karenanya. Kenapa kalian khawatirkan? Begitu maknanya. Sementara dunia itu termasuk sebab menyimpangnya seseorang dari jalan Allah, seorang lupa dari jalan Allah karena fitnah dunia, ya. Kenapa justru kalian akan khawatirkan? Justru orang yang semestinya khawatir itu orang yang dituangkan dunia padanya. Kefakiran, kemiskinan kalian khawatirkan. Jangan demikian. Dan kemudian dikatakan wa aimullah, demi Allah, laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha sawa. Dan demi Allah, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya sawa, sama. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya jalan yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu ini sifatnya. Mislul bayda, seperti jalan yang putih terang benderang. Lailuha kanahariha sawa, malamnya pun bagaikan siangnya. Aslinya demikian, tidak ada kesamaran dan jelas. Namun demikian ini, ilmu semakin berkurang dan berkurang perhatian kita terhadapnya dan seterusnya, sehingga menjadi samar bagi sebagian besar kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, namun di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Namun asalnya sifatnya ini putih, terang benderang. Dan sebagian menyebutkan ilmu itu ibarat nur, cahaya yang menerangi. Yang ketika ada syubhat atau tidak diketahuinya ilmu tersebut, menjadikan semakin samar, gelap dan gelap, sesuai dengan kadar seberapa tertutupi atasnya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini mengandung beberapa faedah, yang di antara faedah terpenting adalah di sini dorongan untuk kita mempelajari, memperhatikan dan mencari tahu jalan yang putih terang benderang tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan melakukan usaha untuk mendapatkannya. Dan Rasul telah katakan, laqad taraktukum ala mislil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, malamnya bagaikan siangnya sama. Ini dorongan dan hasungan untuk mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga di situ ada padanya tahzir min fitnati dunia, peringatan dari bahaya, ujian, godaannya dunia dengan berbagai macamnya. Dunia bisa berupa harta, dunia bisa berupa kedudukan, dunia bisa berupa wanita, tempat tinggal, kendaraan, dan godaan yang berbagai macamnya menghalangi, merintangi, menggoda dari menjalankan perintah-perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak contoh di sana, karena sebab dituangkan dan tersibukkan dengan fitnah dunia, seorang terlalaikan dengan akhirat. Dan demikian pula ditimpakan kehinaan dan berbagai macamnya karena sebab tersebut. Dan kita ingatkan kembali sebagaimana hadis di awal, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan, mengisyaratkan akan dikerumun, dikepungnya umat ini oleh berbagai macam pihak yang berbeda-beda, pernah kita sebutkan. Dan begitu pula Rasul mengisyaratkan, idza tabaya'tum bil 'ina wa aqadtum adnabal baqar wa radidum bizra' sallallahu alaikum dulla. Apabila kalian telah berjual beli dengan riba, mengambil, mengikuti ekor-ekor sapi dan ridho dengan peternakan atau pertanian-pertanian kalian, maka sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Kata Rasul alaihi wasallam, la yanzi'u, Allah tidak akan mencabutnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di situ penyebutan bahwasanya mendahulukan, mengutamakan dunia atas akhirat, itu diantara sebab terpuruknya umat, diantara sebab dihinakannya umat ini. Dan jalan untuk mengentaskan kehinaan tersebut tidak ada lain dan tidak bukan kecuali kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian. Betapa banyak telah disebutkan contoh dulu para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, keluarga yang dicintai, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Namun lihat setelah itu berapa banyak ghanimah, ya, harta emas kian banyak ini dan itu, kebun kurma dan berbagai macamnya. Ketika mereka mengutamakan akhirat dan melakukan sebab dan usaha apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kemenangan, keberhasilan dan berbagai macam. Subhanallah. Dan bisa jadi dan boleh dunia itu di tangan, boleh seseorang mencarinya dan boleh seseorang memegangnya dan mengurusinya, namun jangan jadikan kalbu itu terkait dengan dunia tersebut. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam juga punya kendaraan yang banyak, kuda, sukan, istana dan berbagai macam? Dan bukankah di antara sahabat juga ada orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, ya, Utsman bin Affan? Dan bukan berarti mereka tidak zuhud. Maka kembalinya kepada kalbu. Dan yang Allah pilihkan untuk Rasulnya alaihissalatu wassalam adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Demikian, ya, tidak berlebihan kehidupan dunia beliau, bahkan lebih dekat kepada Sayyid, yaitu Al-Faqr. Namun beliau orang yang paling kaya, yaitu ghinan nafs, kaya hati, kaya qalbu. Dan demikian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jangan kita mengkhawatirkan kefakiran untuk diri kita, anak kita, ya, keluarga kita. Dan ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Islam tidak mengharamkan untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja. Namun diingatkan seorang muslim tujuan dan masa depannya bukan di situ. Iman, ya. Ketika seorang meluangkan waktu, tenaga, meluangkan sekian banyak cuma untuk memikirkan dunia yang tidak seberapa, dan berapa banyak umurnya, 60 lebih sudah, bahkan 70-an lebih sudah sebagian, ya, mungkin bermacam-macam, ada yang lebih kurang dari itu. Berapa lama seorang akan menikmati nikmat dunia, ya, yang belum tentu dia dapatkan ketika dia mencari, mengerahkan tenaga upayanya. Namun jika dia mengikhlaskan niat benar dalam beribadah dan mencari kehidupan akhirat, akan diberikan kesudahan yang baik biiznillahi ta'ala. Dan ingatlah bahwasannya seberapa pun seorang mendapatkan nikmat di dunia, betapa besar dan banyaknya, namun sekejap saja dia dihadapkan pada siksa neraka, barang sebentar dia tidak akan bisa bersabar padanya, dan dia berangan-angan untuk bisa menukar, menebus siksaan tersebut dengan semua harta kekayaan yang dia miliki, segala materi yang dia miliki. Saya berikan ini, saya kasih pulang, saya kasih ini, saya kasih untuk supaya saya selamat. Sudah itu aja. Maka disebutkan demikian Dan kembalinya sekali lagi kepada kalbu, bukan berarti kemudian seorang yang dalam keadaan tidak punya dia pasti zuhud. Tidak demikian pula. Dan bukan pula berarti seorang yang kaya pasti tidak zuhud. Maka kembalinya masing-masing kepada qalbu dan bagaimana dia menyikapinya. Semakin besar harta akan semakin besar pertanggungjawaban dan zakat yang harus dikeluarkan. Semakin banyak ilmu, demikian pula itu jalan keselamatan. Namun ingat, tanggungan amal pun juga semakin besar. Baik. Dan betapa banyak contoh-contoh yang terdahulu mereka yang mementingkan perkara dunia kemudian ditimpakan kehinaan, betapa banyak sekali contoh-contohnya dari Al-Quran maupun hadis, dari pribadi seperti Qarun ataupun Fir'aun ataupun contoh beberapa kaum ya, yang sangat maju, megah tempat-tempat tinggal mereka ya, maju peradaban mereka dari sisi dunia ya, namun hancur dari sisi moral dan keagamaan mereka. Maka berapa banyak mereka dahulu yang dibinasakan, dan sebagian mereka ditangguhkan dan menanti mereka adab yang pedih yang lebih besar di sana nanti, waliyadzubillah. Maka di sini terdapat dua perkara ini dari faedah-faedah yang ada. Kita sebutkan dua perkara yang besar. Yang pertama dorongan, bahwasanya jalan keselamatan dari penyimpangan, salamatu minaz-zayf, jalan keselamatan dari penyimpangan adalah mempelajari ajaran Rasulullah SAW yang disebutkan sifatnya mislul bayadha, seperti putih terang benderang. Di saat orang bingung ikut yang mana, ikut begini, ikut begitu, satu ngajak begini, satu begini, bingung, samar, ternyata jelas dan gamblang ketika mengikuti keterangan para ulama, mengikuti hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jelas dan terang hukumnya. Demikian pula berhati-hati dari fitnah ad-dunia sebagaimana tadi disebutkan. Berapa banyak dunia ini menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari belajar, dari beramal, dari mendakwahkannya, dihalangi oleh dunia. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala ancam dalam ayatnya, apabila kalian ya, ini ayah-ayah kalian, kerabat kalian, anak istri kalian, perniagaan yang kalian harapkan keuntungannya, dan demikian pula seterusnya dari contoh-contoh benda perbandingan dunia, lebih kalian ridhoi daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Maka itu ancaman. Nasallahu alaihi wa sallam. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu, demikian pula disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar Al-Ghifari. Qala laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahihi fis sama' illa dzakarna minhu ilma. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung pun yang bergerak, menggerakkan kedua sayapnya di langit, kecuali Rasul alaihissalatu wassalam sebutkan kepada kami ilmunya. Yani apa yang manfaat pada yang disebutkan imma secara global atau pada sebagian yang terperinci disebutkan. Tidak ada suatu kebaikan atau suatu ilmu yang disembunyikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, tidak ada. Dan ini kinayah ungkapan dari Abu Dzar ya, sampai burung mengepakkan sayapnya di langit pun disebutkan. Ya. Alam taraw ila at-tayri gitu ya. Alam taraw ila at-tayri fawqahum, alam yaraw ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Di antaranya. Demikian pula disebutkan di hadis beberapa seputar masalah burung. Ya. Bagaimana burung mengepakkan sayapnya, tidak ada yang membuatnya tertahan di udara, dengan mengepakkan sayapnya bisa tertahan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula bagaimana burung bisa menjadi contoh permisalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya seekor burung, ya, takdu khimasan wa tarufu bitana. Dia pergi di waktu pagi hari mencari makan, ya, sana kemari, dan pulang sore dalam keadaan sudah kenyang. Ketika pagi berangkat perutnya masih kosong, ketika pulang perutnya sudah buncit, perutnya sudah kenyang. Ketika seorang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, pastilah dia dapatkan. Ya. Dan berbagai macam disebutkan faedah manfaat dari Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan. Dan itu pun umat beliau tetap diingatkan atas bahayanya sikap adamul qana'ah, tidak merasa cukup. Karena kalau ada yang sikap tamak terhadap dunia wa adamul qana'ah dan tidak merasa cukup, maka berapapun dia dapatkan rezeki, tidak bakal dia merasa syukur, tidak bakal merasa cukup. Dan di antara kuncinya adalah Rasulullah SAW sebutkan, unzuru ila man huwa fawqakum, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan lihat yang di atas kalian. Fa innahu ajdar, karena itu lebih pantas untuk kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih mendorong untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang dapat mencari usaha sudah dapat 10.000. Alhamdulillah. Ketika lihat sebelah kanannya, "Loh, kok dia dapat 50.000?" Kemudian dia mengatakan, "Saya cuma dapat segini. Kerja sekian lama banyak, cuma dapat segini." Ya. Fulan itu cuma diam sebentar dapat 50. Enggak pernah ada syukur nih. Dan Allah Subhanahu wa taala pun janjikan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Itu janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak bakal menyelisih janjinya. Kalau ternyata tidak kita dapatkan, berarti kita yang masih salah. Kita yang belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan nikmat Allah banyak dan tak terhitung, ya. Sampai pernah kita sebutkan, seorang datang kepada seorang alim berkeluh kesah, "Saya kok kurang ini, saya kok apa urusan ekonomi begini begitu." Ditanya dia, "Mau kok aku beri sekian dinar, sekian ribu dinar, aku potong telingamu satu?" "Enggak mau." Saya kasih begini dan begitu, saya ambil matamu satu." "Enggak mau." "Terus ambil tangan?" "Enggak mau." "Ambil satu jari saja, saya kasih sekian, lumayan." "Enggak mau." Ya. Kemudian lihat pada tubuhmu ada berpuluh-puluh ribu dinar, bahkan mungkin lebih, dan kau masih tidak mensyukurinya. Ya, sehat. Ya. Dalam keadaan tidak ada yang sakit, tidak ada yang butuh dioperasi, demikian dan demikian. Dan kalaupun ada yang lebih parah daripada kita, ada yang lebih besar musibahnya daripada kita. Lihat keadaan mereka, maka kita akan mensyukurinya. Dan jangan lihat yang di atas kita. Dan sungguh berapa banyak contoh dari Rasul alaihissalatu wassalam, tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti beliau sebutkan, ya. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali para nabi sebutkan, ya. Dan di sini dorongan untuk kita mengetahui, mempelajari, perhatian dengan ajaran-ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Ini maksudnya. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Zada. Hadis tadi hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, dan beliau menambahkan riwayat Tabrani, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari perkara yang dapat mendekatkan kepada jannah dan menjauhkan dari nerakanya Allah, kecuali sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada amal saleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada jannahnya Allah kecuali telah dijelaskan. Tidak ada suatu amalan haram, perbuatan haram yang taib, atau tidak ada suatu amalan saleh yang bisa menjauhkan diri dari neraka kecuali juga telah dijelaskan. Begitu pula sebaliknya. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Dan di situ kata Ibn Abbas tidak butuh tambahan. Jelas dan lengkap. Ya. Meskipun tidak seluruhnya disebutkan secara terperinci. Ya. Jadi lebih-lebih perkara ilmu dunia. Ya. Bagaimana cara bikin motor, bagaimana cara bikin pesawat. Ya. Ya, bukan bermakna demikian kemudian disebutkan seluruhnya. Dan di sana disebutkan pada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Syekh Utsaimin masuk dalam kandungan ini. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Yang pertama ahli fatwa, ahli ilmu syar'i pada permasalahan-permasalahan hukum yang kalian tidak ketahui. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, tanyakan kepada mereka. Dan ada pun tentang beberapa perkara yang lain, perkara dunia, Rasul alaihissalam pernah ditanya tentang permasalahan mengawin silangkan bibit kurma satu dengan yang lain. Kemudian beberapa percakapan, kemudian Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bisa jadi seorang lebih tahu tentang urusan pembibitan, seorang yang lain lebih tahu tentang urusan perbengkelan atau mesin, sebagian yang lain lebih tahu tentang peternakan atau yang semisalnya. Dan Rasul SAW secara global menghasung umatnya untuk bersemangat melakukan apa saja yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Bersemangatlah kalian untuk melakukan setiap perkara yang dapat memberi kalian manfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah, jangan bersikap loyo. Itu bimbingan Rasul SAW. Sehingga Muslim yang baik di mana-mana, ya, maka mereka bersemangat, dan mereka yang sebagian yang menggali, mengolah tanahnya, mengairi sawahnya, sebagian lain membangun ini, membangun itu, sebagian yang lain menolong ini, membantu itu. Yang di sana kerja bakti ini, yang itu, sebagian yang di sana jalan, ronda, berjaga keamanan, sebagian yang lain ini dan itu, sebagian lagi meluangkan waktunya belajar, menghafal Quran, salat dan sebagainya macamnya, semua perkara yang bermanfaat duniawiyah wa diniyah. Baik. Dan di antara doa Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Minta perlindungan dari sifat malas. Dan di awal hadis disebutkan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kemudian Rasul menyemangati, ihris ala ma yanfa'uk, maka bersemangatlah pada perkara yang dapat memberi manfaat. Ini ilmu sebagaimana telah kita sebutkan. Yang bisa jadi sebagian orang menganggap sudah capek seharian kerja, kok masih harus duduk dengarkan ilmu, capek, ngantuk, capek, berat. Tapi kalau dia benar-benar mengambil manfaat dan faedah dari ilmu, sesungguhnya itu justru akan menyemangati, akan demikian pula meringankan beban kerjanya, beban pikirannya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang kalbu, tenang pikirannya, tenang bebannya, tersemangatilah. Demikian, ya. Demikian pula seorang malas ronda, ya. Jatahnya piket, baru malas demikian demikian. Dia ingat hadis setiap langkah, ya, untuk menunaikan hajat saudaranya. Man masya liyaqdi hajata akhih fahuwa bi kulli khutwatin sadaqah. Setiap langkahnya terhitung sedekah. Hadis Ibn Abbas. Maka dia pun lebih semangat. Dia jalan ronda setiap langkah, dia ihtisab mengharap pahala. bersemangat ambil uang satu, ke rumah berikutnya dia ambil. Maka sesungguhnya ilmu, mempelajari ilmu itu menyemangati, meringankan beban kerja, bukan malah memberatkan. Begitu pula salat menenteramkan, dan demikian pula meringankan beban kerja dan beban pikiran. Jika salat dan menuntut ilmunya benar. Tapi kalau salatnya hanya menanti kapan selesainya, ya itu berat. Seperti seorang tarawih menunggu kapan selesainya, dan terkadang seorang puasa maupun sholat tidak dapat pahala kecuali hanya capeknya. Bisa jadi. Ya. Oleh karena itu Allah katakan, inna salata, ya, wa inna hala kabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau khusyuk, berarti ya, malah enteng sholatnya. Mungkin kalau orang mikir, duh khusyuk kan semakin perhatian, semakin paneng ya. Kan semakin, itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Seorang perhatian khusyuk menarinya. Begitu pula seorang talabul ilmu, menghafal Quran, kalau dia resapi, kalau dia ihtisab, itu kok lebih betah. Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, pada subuh nunggu syuruk, nunggu gini dan begitu. Dia perhatian. Namun ketika sedang malas, sedang tidak ingin mengambil faedah, maka lewat 10 menit pun terasa berat sekali. Demikian pula sholat. Ya. 10 menit, sekian menit, rasa berat. Menuntut ilmu. Ini kok berat sekali. Ya. Tambah beban. Padahal sesungguhnya itu meringankan beban kita. Menyemangati hidup kita. Dan ketahuilah bahwa hidup itu ujian. Ya. Tempat istirahat yang sesungguhnya adalah di jannah nantinya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan kita semua. Ini beberapa ayat-ayat maupun hadis yang mendorong kita untuk mau mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian penulis mengatakan, wa amma aqwal as-sahabah wa tabi'in wal ulama fil hasi ala sunnah fa kathiratun jidda. Adapun ucapan para sahabat, di situ kurang alif ya, aqwal, artinya ada alifnya. Wa amma aqwal, wawnya panjang. Adapun ucapan para sahabat, wat tabi'in, juga para tabi'in, wal ulama, begitu pula para ulama, fil hadsi, dalam mendorong terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini sangat banyak. Kalam mereka, nasihat mereka dalam hal ini, asarnya sahabat, ucapan nasihatnya tabi'in, murid para sahabat, ataupun para ulama setelah mereka, banyak sekali. Minha, di antaranya beliau nukilkan sebagian di sini. Ma rawahu ad-Darimi fi sunnati. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunnahnya. Fi bab ittiba'u sunnah, dalam bab mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Yunus bin Yazid an Az-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Qal, beliau berkata, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bi sunnati najah. Kata Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dahulu para ulama kami yang terdahulu, mereka berkata, al-iqtisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasul adalah keselamatan. Adalah keselamatan. Disebutkan dalam asar yang lain, as-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man lam yarkabha halak. Siapa yang mau naik ke atasnya akan selamat, siapa yang tidak maka akan binasa. Ikuti, perhatikan, pegang teguh ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis yang lalu, hadis Irbad bin Sariyah, Rasul menyebutkan dengan ungkapan tamassaku biha dalam sebagian lafaz, pegang erat. Dan dalam lafaz yang kemarin kita baca, addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham itu gigi yang paling kuat, gigi paling belakang. Ini menunjukkan bagaimana butuh dipegang. Lebih-lebih di akhir zaman, semakin jauh zaman dengan zaman Rasul alaihissalatu wassalam, semakin banyak bermacam-macam syubhat, syahwat, kerancuan pemikiran, syubhat, pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang. sekte-sekte dan kelompok yang mengatasnamakan Islam namun bukan darinya. Begitu pula syahwat semakin kompleks dan banyak, beragam, dari yang di dunia nyata maupun yang di online, dari yang berbagai macamnya. Maka lebih butuh lagi seseorang untuk berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya akan ada zamannya Islam atau ajaran Islam dan sunnah menjadi terasing. Di suatu saat nanti, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, jalil Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Begitu pula Rasul isyaratkan dalam sebuah hadis, yaitu barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian suatu zaman, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah, man tamassaka bis sunnah taib kaqabdil jamrah, seperti memegang bara api ya. Dia akan diejek, dihina ya. Mungkin tidak dapat bagian ibarat dunia sebagian yang lain, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ininya praktek riba, yang ini ada ininya, yang itu bisa dapat duit banyak tapi harus korban sholatnya, tidak boleh ke masjid, yang ini begitu. Dan ternyata giliran dapat, bisa tenang sholat lima waktu, diberi izin, beri tenang pekerjaannya, gajinya sedikit, tapi alhamdulillah ujian. Baik, maka akan datang zamannya siapa yang berpegang erat dengan sunnah, sebuah ibarat memegang bara api, sebuah tantangan yang semakin berat, semakin jauh dari masa Rasul alaihissalatu wassalam, wa ma taufiquna illa billah, dan tidak ada taufik kita kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sejenak ba'da azan, kita skor azan. Kemudian penulis mengatakan, warawa al-Marwazi fi kitab sunnah, dan al-imam al-Marwazi rahimahullah, seorang ulama seingat saya dari madhab Syafi'iyah, dan beliau juga penulis kitab Ta'zim Qadr Sunnah, Ta'zim Qadr Salat. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunnah, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya Urwah ibn Zubair ya, seorang tabi'in. Urwah ibn Zubair rahimahullah qal, pernah berkata, murid sejumlah sahabat termasuk Aisyah dan masih kerabat dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ya, Aisyah binti Abu Bakar dan seterusnya. Kata Urwah radhiyallahu anhu atau rahimahullah, as-sunana as-sunan, fa inna as-sunana qiwamuddin. Makna as-sunan as-sunan yakni ilzamu atau pegang, perhatikan sunnah-sunnah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatikan ajaran-ajaran beliau, perhatikan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, perhatikan. Fa inna sunana qiwamuddin, karena sesungguhnya sunnah-sunnah ajaran beliau adalah penopangnya agama, penegak agama ini. Dan sebagaimana kita sebutkan, 30 juz dalam Al-Quran pun ya, sebagiannya masih bersifat global. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Namun seperti apa caranya sholat? Kita tidak tahu. Al-Fatihah dibaca saat apa? Maghrib berapa rokaat? Isya berapa rokaat? Kita buka 30 juz tidak akan kita jumpai. Tawaf berapa kali putaran? Lempar jumrah berapa kerikilnya? Dan berbagai macamnya. Ini semua adanya pada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatikan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, karena sunnah ajaran beliau merupakan qiwamuddin, penegaknya dan penopangnya agama. Kata Urwah rahimahullahu ta'ala, wa akhraja Abu Nu'aym fil Hilyah anil Auza'i. Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, menyebutkan dari al-Imam al-Auza'i rahimahullah annahu qala, beliau pernah berkata, kana yuqal khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Ada lima perkara yang dahulu menjadi ciri, dipegang oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in biihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Luzumul jamaah bukan bermakna selainnya tidak, namun termasuk perkara penting, perkara besar yang terlihat jelas pada mereka. Luzumul jamaah, yang pertama berpegang erat dengan jamaah, persatuan kaum muslimin. Tidak mudah menyempal, tidak mudah memberontak, tidak mudah memecah belah jamaah persatuan kaum muslimin. Dan termasuk dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan. Pernah kita sebutkan contoh sahabat Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan. Ternyata sholat di Mina beliau 4 rakaat. Selesai sholat Ibnu Mas'ud istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ditanya kenapa? Aku sholat dulu di belakang Rasul 2 rakaat, di belakang Abu Bakar 2 rakaat, di belakang Umar 2 rakaat. Artinya, namun Amirul Mukminin Utsman ketika itu 4 rakaat. Lalu ditanya kepada beliau, kenapa Anda enggak bikin jamaah sendiri? Atau kenapa Anda tidak sholat sendiri kalau begitu? Kata beliau, al-khilafu syar, perselisihan itu jelek. Maka kadang kita kurang cocok imam bacaannya, namun selama sah. Dan begitu pula dia mungkin tidak pakai kolan suang, ya, kayak demikian, celana biasa, tidak pakai sarung, demikian mungkin bacaannya juga belum benar sebagai tadi. Namun ternyata itu ada jamaah, kita datang terlambat, masuk, ikuti. Dan bukan saya enggak cocok sama itu imamnya, saya mau sholat sendiri, bikin sendiri. Demikian pula dalam jamaah, siapa imam, penguasa, pemimpin mereka, ada kekurangan-kekurangannya, ya, maka dia dengar dan dia taati selama bukan maksiat. Dan kalaupun dia memerintahkan maksiat, tidak dia taati pada maksiatnya, namun tidak dia berontak. Ya. Sementara disebutkan diperbolehkannya memberontak penguasa yang sah itu pun syarat-syaratnya sangat ketat, ya. Sangat ketat. Banyak sekali disebutkan beberapa hal di sana, ya. Sangat ketat. Itu dalam keadaan ya. Wow, timbangnya tidak main-main. Itu pun syaratnya besar. Di antaranya di sana ada hadis Rasul membolehkan illa antarau, satu, melihat sendiri, menyaksikan sendiri, bukan gosip, kabar burung, kufran, kekufuran, bukan sekedar korupsi atau apa kezaliman yang lain selain kufur. Bawahan, kata Rasul, yang jelas nyata, bukan kufuran yang samar, ini kelihatannya kufur, ini pura-pura Islam, bukan demi, jelas dan nyata. Bawahan, indakum fihi minallahi burhan, kalian memiliki bukti di sisi Allah tentangnya, bukan pendapat pribadi, namun buktinya kata. Termasuk bukan yang kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kemudian dikafirkan seluruhnya, tidak, belum tentu semuanya, karena bisa jadi kufur amal, amalannya, namun dalam hati dia mengingkari, bisa jadi. Maka itu ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Belum lagi disebutkan para ulama, pembolehan yang kelima adalah yaitu istifa'ah wal kudrah, kemampuan, ada kemampuan untuk melakukannya. Dan yang keenam, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, ya. Sehingga demikian para ulama mengatakan tidak ada muslimin yang di luar sana yang di mana tidak mampu dan lemah mereka melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan madarat lebih besar, tidak ada. Ya. Dan demikian diperintahkan untuk bersabar sampai datang waktu. Bersabar dan bersabar. Rasulullah SAW sudah disebutkan, ya, dalam keadaan sekian lama para sahabat tertindas, diintimidasi, diteror. Ditanya sahabat Khabbab, ya, kapan datang jalan keluar ya Rasulullah? Ini kapan kita melawan? Isbir, sabar. Dan demikian seterusnya sampai datang waktunya. Dan begitu pula Musa, ya, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Luzumul jamaah, menetapi jamaah. Dan jamaah juga dimaknakan al-haq. Al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah mengikuti, memegangi al-haq, ajaran yang sesungguhnya, ajaran al-Islam, meskipun engkau sendirian. Itu jamaah. Demikian ini kata Ibnu Mas'ud sehingga saya radhiyallahu anhu. Wattiba'u sunnah, yang kedua dari ciri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah ajaran Rasul alaihi wasallam. mengedepankannya di atas akal, pemahaman manapun, mengikuti sunnah jalan Rasul. Wa imaratul masjid, memakmurkan masjid dengan membaca Quran, dengan salat berjamaah padanya, musyawarah padanya, demikian zikrullah, menunggu syuruq ba'da subuh, demikian pula hafalan Quran, ta'lim, halaqah-halaqah ilmu, dan berbagai macam dari bentuk memakmurkan masjid. Wa tilawatul Quran, ya, dan demikian pula membaca Al-Quran baik di masjid maupun di luarnya. Ini ciri mereka. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, dan pada masing-masingnya ada ilmunya, ada pembahasannya, ya. Semuanya sebagaimana pernah kita sebutkan, jangan kemudian menjadi orang yang pihak yang antipati dengan jihad, ya. Dan juga jangan kemudian jihad berlebihan sampai-sampai tidak tepat padanya di situ ada padanya jihad, kemudian mengatasnamakan jihad dengan bom-bom bunuh diri atau yang lain yang itu bukan jihad. Dan tentunya di situ ada ilmunya, ya, tentang perkara-perkara semacam ini. Wa akhrajal Baihaqi rahimahullah min tariqi Malik anna Raja haddatsahu anna Abdullah ibn Umar kana yattabi'u amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa halihi ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dahulu biasa mengikuti perintah perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai lebih daripada itu, sampai pada urusan yaitu tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sesuatu, dan perhatian dengan sangat sampai-sampai dikhawatirkan akal beliau karena saking perhatiannya dengan hal tersebut. Dan tentang perkara Ibnu Umar dan bagaimana sikap sahabat yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Baik, namun syahidnya di sini adalah semua dorongan untuk perhatian dengan sunnah ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, apa yang beliau lakukan, bagaimana ibadah beliau, bagaimana ajaran beliau, karena itulah jalan keselamatan dan itulah bekal seorang meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nantinya, mengikuti uswatun hasanah, suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian, ada kurang maka mohon maaf. Allah ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.